Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali bisa melanjutkan kajian kita untuk membahas kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin yang ditulis oleh Al-Allamah Abdul Rahman bin Hasan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Dan kali ini kita memasuki bab yang ke-15. Bab ini agak mirip dengan bab sebelumnya karena judulnya diambil dari ayat Al-Quran, yaitu dari surat Sabak ayat 23. Surat Sabak ayat 23 ini berisikan kisah tentang para malaikat. Kisah tentang para malaikat, bagaimana kondisi mereka ketika mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kondisi mereka saat mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Dan bab ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kata sebagian ulama, dalam rangka untuk menjelaskan batilnya kesyirikan. Dalam rangka untuk menjelaskan batilnya kesyirikan. Kalau di bab sebelumnya itu membahas tentang batilnya kesyirikan yang berkenaan penyembahan terhadap para nabi, penyembahan terhadap para wali, orang-orang saleh dari kalangan manusia, maka di bab ini menjelaskan tentang batilnya kesyirikan berupa penyembahan terhadap malaikat. Kalau sebelumnya batilnya penyembahan terhadap para nabi, orang-orang saleh, para wali dari kalangan manusia, sedangkan bab yang ini, yang bab nomor 15 ini, adalah menjelaskan tentang batilnya kesyirikan berupa penyembahan terhadap malaikat. Karena realita yang ada di dunia ini, yang disembah selain Allah itu banyak banget. Selain orang-orang soleh, ada juga di antara mereka yang menyembah malah malaikat. Termasuk juga ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah api. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ingin menjelaskan bahwa pokoknya kalau sesembahan itu selain Allah ya batil. Pokoknya kalau sesembahan itu ya selain Allah ya batil. Tetap tidak bisa dibenarkan. Sekalipun yang disembah itu adalah malaikat. Malaikat dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, termasuk makhluk yang terbesar fisiknya. Rata-rata mereka punya sayap. Uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Para malaikat itu rata-rata punya sayap 2, 3, atau 4. Wa yazidu fil khalqi ma yasha. Dan ada pula yang jumlah sayapnya lebih dari itu. Contohnya siapa? Malaikat Jibril. Berapa sayap? Lahu sittu mi'ati janahin. Berapa? 600 sayap. Bisa antum bayangkan makhluk memiliki 600 sayap. Dan jangan dibayangkan sayapnya itu kayak manuk emprit. Sayapnya itu satu sayap. Ma bainal masyriqi ilal maghrib. Ma bainal masyriqi ilal maghrib. Satu sayapnya itu gedenya dari ujung timur dunia sampai ujung barat dunia. Itu satu sayap. Padahal punya berapa? 600 sayap. Kalau bicara tentang gede-gedean, ya jelas gede malaikat Jibril dibandingkan para wali, ya, dibandingkan orang-orang soleh, jelas gede malaikat Jibril. Seandainya makhluk sebesar malaikat Jibril saja itu tidak boleh disembah, apalagi makhluk yang fisiknya jauh lebih kecil dibandingkan malaikat Jibril. Inilah yang ingin disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Seandainya kesyirikan berupa penyembahan terhadap malaikat yang sebesar itu fisiknya saja batil, apalagi penyembahan terhadap makhluk yang fisiknya jauh lebih kecil dibandingkan makhluk-makhluk mulia tadi. Itu kandungan bab yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Faliqra Abdurrahman Agung. Mic-nya didekatkan. Nah. Nah, qaulullahi ta'ala hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim. Saat perasaan takut itu telah mereda dari hati mereka. Hatinya siapa? Loh, kita tadi lagi bahas siapa ini? Hatinya para malaikat. Hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim. Saat perasaan takut itu telah mereda dari hati para malaikat, qalu, mereka berkata. Siapa mereka? Siapa mereka? Malaikat. Madza qala rabbukum? Barusan Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan apa? Barusan Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan apa? Qalul haqqa. Maka malaikat yang lain menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala tadi menyampaikan kebenaran, menyampaikan firman-Nya, wahyu-Nya yang penuh dengan kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir. Dan sesungguhnya Allah itu al-aliyyu. Apa al-aliyyu? Yang maha tinggi. Al-kabiru, yang maha besar. Inilah terjemahan dari ayat yang barusan kita baca. Nanti ayat ini akan ditafsirkan di dalil berikutnya. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan ayat ini berikut penafsirannya. Penafsirannya nanti di dalil yang kedua, yaitu di halaman 296. Fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Begitulah metodologi para ulama dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi ayat Al-Qur'an itu ditafsirkan dengan ayat Al-Qur'an lagi, atau ditafsirkan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau ditafsirkan dengan asar dari para sahabat dan para tabi'in. Jadi tafsir Al-Quran yang paling tinggi adalah Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Terus apa? Al-Quran ditafsirkan dengan hadis Rasul SAW. Berikutnya, Al-Quran ditafsirkan dengan asar, perkataan para sahabat, para tabi'in, dan ulama sesudah mereka. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini sedang mempraktikkan jenis penafsiran yang kedua, menafsirkan ayat dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti kita akan baca maksud lebih jelas dari ayat ini saat kita membaca dalil yang kedua. Silakan ditulis dulu. Sebelum ditulis, nanti akan ada pengecekan. Akan ada pengecekan siapa yang memperhatikan, siapa yang tidak. Jadi habis ini, entah nanti malam, entah besok pagi, pokoknya siap-siap saja. Kita akan acak, tunjuk secara acak untuk mengulangi wajhul istidlal. Wajhul istidlal. Ayat ini wajhul istidlalnya apa? Dan nanti yang ditunjuk menyampaikan di luar kepala, alias tidak baca. Maka enggak ada lagi yang ngantuk-ngantuk. Enggak ada lagi yang ngantuk-ngantuk. Siap-siap. Wajhul istidlalnya, kesimpulannya, silakan ditulis. Para malaikat pun, para malaikat pun merasa takut kepada Allah. Para malaikat pun merasa takut kepada Allah. Mengapa mereka disembah? Mengapa mereka disembah? Bukan Allah saja. Bukan Allah saja. Saya ulangi. Para malaikat pun merasa takut kepada Allah. Mengapa mereka disembah? Bukan Allah saja. Takut kepada siapa malaikat? Kepada Allah. Seharusnya kan kalau kita memilih sesembahan, pilihlah sesembahan yang tidak merasa takut. Wong kita menyembah sesembahan itu kan salah satunya supaya kita tidak ketakutan. Loh, yang kita sembah saja merasa takut, gimana disembah gitu loh. Ini salah satu wajhul istidlal yang sangat dalam dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bagaimana beliau bisa mengambil sebuah kesimpulan dari ayat ini untuk membabat kesyirikan, bahwa orang-orang yang menyembah malaikat itu sama sekali tidak logis, tidak masuk akal. Sekalipun para malaikat itu fisiknya besar, sebesar-besar fisik malaikat, ya tetap lebih besar siapa? Allah. Makanya ayat ini ditutup dengan dua asmaul husna. Apa yang pertama? Al-Aliyu. Terus yang kedua? Al-Kabir. Sesungguhnya Allah maha tinggi dan maha besar. Sebesar apapun malaikat, tetap tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah Azza wa Jalla. wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah itu lebih besar dibandingkan langit dan bumi. Apa? Kursinya Allah, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah, salah satu makhluk ciptaan Allah yang bernama kursi. Kursi itu bukan kursi, bukan kursi ini. Ya, kursi itu salah satu makhluk ciptaan Allah. Kursinya Allah saja, salah satu ciptaan Allah itu lebih besar dibandingkan langit dan bumi. Berarti satu makhluk itu besar atau tidak? Sangat besar. Kursinya Allah dibandingkan arsy Allah besar mana? Besar mana? Arsy. Perbandingan antara besarnya kursi dengan besarnya arsy hanya seperti sebuah cincin yang diletakkan di tengah padang pasir. Perbandingan antara ukurannya kursi dengan ukurannya arsy seperti perbandingan antara besarnya cincin dengan besarnya padang pasir. Cincin itu perumpamaan besarnya kursi, sedangkan arsy itu diumpamakan besarnya seperti padang pasir. Berarti arsy dibandingkan langit dan bumi cuma seperti apa? Cincin. Langit dan bumi ini dibandingkan arsy itu cuma seperti cincin kecil. Sedangkan Allah lebih besar dibandingkan arsy tersebut. Maka kalau ada orang menyembah malaikat dengan alasan malaikat itu fisiknya besar, maka ketahuilah bahwa sang pencipta malaikat, siapa? Allah Azza wa Jalla huwal akbar. Dialah yang maha besar, jauh lebih besar. Maka kenapa tidak menyembah yang paling besar? Itu kalau misalnya mau bicara tentang besar-besaran. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menjelaskan kepada umatnya, kepada masyarakatnya, bahwa yang kalian sembah itu tidak layak untuk disembah, Nabi Ibrahim mengajak mereka untuk berpikir bulan, bintang, bulan, terus apa? Matahari. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba. Ketika melihat bintang, wah kayaknya ini dia Tuhan. Kelap-kelip, kelap-kelip. Enggak lama kemudian muncul bulan. Wah, ini lebih gede ini. Enggak lama kemudian siang hari terbit matahari. Hadza akbar. Ini lebih besar. Dan ternyata ketika sore hari matahari hilang. Wah, gimana wong Tuhan kok bisa hilang nanti piye? Lagi butuh goleki enggak ketemu piye? Nabi Ibrahim ingin menjelaskan kepada umatnya, kepada masyarakatnya yang saat itu masih menyembah Allah, bahwa satu-satunya yang berhak untuk disembah adalah Allah, karena dialah yang maha besar dibandingkan seluruh makhluk-makhluk yang lainnya. Baik, ini adalah dalil yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Sekarang kita baca tafsir ya ayat ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh siapa ini, yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. اقرأ qud'anan. Inilah tafsir dari ayat surat apa tadi? Saba ayat 23. Tafsirnya ada dalam Sahih Bukhari. Dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza qadallahu al-amra fis sama'i." Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu di langit. Ketika Allah menyampaikan wahyu di langit, "Dharabatil malaikatu bi ajnihatiha." Maka para malaikat pun meletakkan sayap-sayap mereka. Kenapa mereka letakkan sayap-sayap mereka? Khud'anan liqaulihi. Karena mereka ingin mengungkapkan penghormatan mereka, ketundukan mereka terhadap firman Allah. Jadi para malaikat yang sebesar itu, kalau dengar ayat-ayat Allah, dengar firman Allah, maka mereka pun akan merendahkan diri mereka. Sayap-sayap mereka letakkan. Ka'annahu silsilatun ala safwanin. Ketika sayap itu diletakkan, maka terdengar suara seperti suara rantai yang diseret di atas batu yang licin. Ya. Jadi suara itu suara yang dahsyat. Jadi ketika mereka meletakkan sayapnya, terdengar suara seperti suara rantai yang diseret, ya, atau dipukulkan di atas batu yang licin, yang keras, ala sofwanin. Atau ya, penafsiran yang lainnya yang disampaikan oleh para ulama juga, suara tadi, suara yang diumpamakan seperti rantai yang diseret di atas apa tadi? Batu yang keras itu, itulah perumpamaan dari wahyu yang suaranya didengar oleh para malaikat seperti itu. Jadi suara rantai yang diseret itu bisa merupakan perumpamaan dari suaranya sayap-sayap malaikat yang diletakkan, atau merupakan perumpamaan dari suara wahyu yang Allah sampaikan yang sampai ke telinga para malaikat seperti itu suaranya. Seperti suara rantai yang diseret di atas batu. Yanfuzuhum dzalik. Perasaan takut dan wahyu Allah Subhanahu wa taala itu masuk ke dalam hati para malaikat. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Begitu mereka mendengar wahyu, mereka letakkan sayap-sayap mereka sebagai bentuk penghormatan, perasaan takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara berangsur perasaan takut itu mereda, berkurang, berkurang, berkurang. Setelah perasaan takut itu hilang, qalu madza qala rabbukum, maka mereka pun saling bertanya. Saling bertanya, tadi Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan wahyu apa? Karena mereka ingin mengetahui wahyu tersebut. Ya, nanti di hadis yang berikutnya, yang pertama kali nanti bangkit siapa? Yang pertama kali bangkit adalah malaikat Jibril. Yang pertama kali reda perasaan takutnya itu adalah malaikat Jibril. Qalu madza qala rabbukum, mereka bertanya, tadi barusan Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan wahyu apa? Maka dijawablah oleh malaikat yang lain, dan di riwayat yang nanti kita akan baca yang menjawab adalah malaikat Jibril. Qalul haqqa, tadi yang disampaikan oleh Allah adalah firman-Nya yang hak. Lalu disampaikan tadi Allah berfirman seperti ini, seperti itu. Wa huwal aliyyul kabir, dialah Allah yang maha tinggi dan maha besar. Nah, ketika disampaikan wahyu tersebut, ternyata ada yang nyuri. Ada yang nyuri. Nyuri apa? Nyuri berita tersebut, nyuri wahyu tersebut. Fayasma'uha mustariqus sam'i. Mustariq itu dari kata istaraqa. Itu mujarrad atau mazid? Mazid. Mujarradnya apa? Saraqa. Apa saraqa? Pencuri. Istaraqa kira-kira ya mencuri-curi. Ya. Ya, mungkin copet ya. Mencurinya secara diam-diam. Mustariqus sam'i, secara diam-diam ada yang mencuri berita tersebut. Siapa yang mencuri berita tersebut? Siapa lagi kalau bukan jin? Fayasmauha mustariqus sam'i wa mustariqus sam'i hakala ba'duhu fawqa ba'din. Kok bisa para pencuri berita langit itu sampai ke langit? Karena mereka tumpuk-tumpukan. Dari mana? Dari bumi. Kayak apa itu namanya? Lomba panjat pinang. Tumpuk-tumpukan itu. Dikatakan oleh perawi hadis, wasafahu Sufyanu bi kaffihi faharrafaha wa baddada baina asabihi, seperti ini. Ya, kata Sufyan, jari-jarinya beliau memberikan membentangkan jari-jarinya, mereka itu tumpuk-tumpukan seperti ini. Mulai dari muka bumi, di atasnya tumpuk-tumpukan sampai ke langit. Berapa jumlahnya Ustadz? Wallahualam, gak penting. Yang penting mereka sampai ke langit. Fayasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahtahu. Maka yang paling tinggi, yang paling atas sendiri, mereka berhasil mencuri berita sepotong, cepat disampaikan kepada yang bawahnya. Sampaikan lagi yang bawahnya. Sampaikan lagi yang bawahnya. Ila man tahtahu hatta yulqiyaha ala lisanis sahiri awil kahin. Sampai berita itu ke jin yang paling bawah. Jin yang paling bawah ini menyampaikan kepada dukun atau tukang sihir. Inilah yang kemarin saya istilahkan infor jin. Bukan informan. Kalau polisi punyanya informan. Kalau dukun infor jin. Ada hadisnya. Ada hadisnya. Jadi kolaborasi antara dukun dengan setan, dengan jin jahat, itu bukan isapan jempol. Tapi itu betul-betul sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak 14 abad yang lalu. Maka kalau di zaman ini ada dukun yang ngaku tidak bekerja sama dengan jin, itu enggak usah dipercaya. Yo mesti kerja sama-sama jin. Wong Rasulullah SAW yang menyampaikan kok. Lebih percaya siapa? Dukun apa Rasul? Lebih percaya siapa? Dukun apa Rasul? Ya jelas Rasul lah. Masa percaya sama dukun? Enggak ada apa-apanya dukun dibandingkan Rasul SAW. Farubbama adrakahu syihabu qabla an yulqiyaha. Dan perjalanan berita itu tidak selancar yang tadi kita bayangkan. Kadang-kadang mereka kedahuluan terlempar bintang. Jadi salah satu fungsi bintang adalah untuk rujuman lisyayatin. Apa rujum? Lemparan untuk setan-setan. Jadi begitu ada yang ketahuan tubuh-tubuh itu so, push, brrr, jatuh. Gak kapok Ustaz. Ya begitulah namanya juga setan. Tapi warubbama alqaha qabla an yudrika. Tapi kadang-kadang juga ada yang luput dari lemparan bintang tadi, sehingga beritanya sempat sampai kemana? Ke dukun. Nah, nanti kalau berita itu sudah sampai ke dukun, maka diolah sama siapa? Sama dukun. Mengolahnya bagaimana? Fayakdzibu ma'aha mi'ata kidzbatin. Maka kemudian si dukun itu membumbui berita langit tadi dengan 100 kebohongan. Makanya tadi saya katakan, lebih percaya dukun apa? Rasul. Dia jelas lebih percaya Rasul. Wong dukun itu tukang gedobos. Gedobos itu tukang membual, tukang bohong. Siapa yang menyampaikan? Rasul SAW. Beliau sendiri SAW yang menyampaikan mereka itu suka bohong. Berita dari langit dicampur-campur sama mereka. Ya ada benernya, ada salahnya. Yang benar itu ya memang yang curian dari langit. Yang salah itu ya bohong-bohong mereka tersebut. Makanya aneh kalau ada orang percaya dengan ramalan, ramalan dukun. Ketik rek, kirim ke nomor sekian sekian sekian, akan datang setiap hari ramalan rizkimu hari ini biasa-biasa saja, asmaramu gelap. Kok ya percaya gitu loh. Jangan percaya mereka itu pembohong. Rasul SAW yang menyampaikan itu. Fayuqalu. Fayuqalu. Maka kemudian disampaikan. Alaysa qad qala lana yawma kada wa kada kada wa kada. Bukankah di hari anu dia pernah mengatakan seperti ini dan seperti itu? Fayusaddaqu bitilkal kalimatil lati sumi'at minas sama. Akhirnya dia percaya. Ya, karena dukun tadi menebak-nebak. Kamu pernah gini ya? Ya seperti yang saya katakan kemarin itu. Rumahmu itu jendelanya madep kemana? Ke jalan ya? Ya masa ada jendela madep ke bawah ya? Jendela yang madep ke jalan. Kamu punya bapak laki-laki ya? Yo, bapak ya laki-laki, masa perempuan? Bapakmu sudah tua kan? Lowong yang dihadapannya saja sudah punya anak, yo mesti bapaknya lebih tua. Yo kayak gitu percaya. Ya. Karena sudah terlanjur apa? Terlanjur tersihir, ya, terpukau dengan reputasinya. Padahal sebenarnya reputasi itu juga hasil dari pencitraan. Banyak orang yang, oh katanya di sana manjur. Rata-rata mereka cuma katanya dan katanya. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bahwa para malaikat tersebut, mereka takut kepada siapa tadi? Kepada Allah. Dan mereka juga makhluk-makhluk yang beribadah hanya kepada Allah. Kalau seandainya para malaikat itu beribadahnya kepada Allah, kenapa kok kita sembah? Kenapa kita tidak menyembah yang disembah oleh malaikat? Siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Kok ya tanggung-tanggung? Kenapa menyembah malaikat? Oh, malaikat saja menyembah Allah. Kenapa kita tidak menyembah yang disembah oleh malaikat? Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Silakan ditulis. Para malaikat pun menyembah Allah. Maka mereka tidak pantas untuk disembah. Maka mereka tidak pantas untuk disembah. Apalagi selain mereka. Apalagi selain mereka. Saya ulangi, para malaikat pun menyembah Allah, maka mereka tidak pantas untuk disembah, apalagi selain mereka. Mereka itu siapa? Malaikat. Apalagi selain malaikat. Baca. Ya, bagus. Sekarang kita pindah ke hadis yang terakhir, An-Nawas bin Sam'an. Iqra Abdurrahman Zain. Akhadatis sama. Akhadatis sama Allah. Ya, betul. Minhu radifatun faqala iqtatun hadidatun faqan minallahu yazzawajan. Fadidah sama'ala lika'adis sama Allah. Fahiku wa faru lillahi sujjada. Fayakunu awal man yafa'u rasahu jibril. Fayakarimu Allah min wahyihi bima aradat. Tumma yamuru jibril ala malaikah. Kullama mara bisamati sa'alakum malaikatuna mada qala rabbuna ya jibril. Yaqulu jibril qala al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir. Fayaquluna kulluhum mithla qala jibril. Fayantahi jibril bilwahyi ila anaiku amarullahu jalla wa jalla. Ini hadis berikutnya yang menafsirkan ayat yang tadi dibawakan di awal. Kali ini hadisnya dari An-Nawas ibnu Sam'an. Yang sebelumnya dari siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Anin Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada Allah ta'ala an yuhya bil amri takallama bil wahyi. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala akan menyampaikan wahyu, maka Allah berfirman. Takallama, Allah berkata, berfirman. Ini salah satu hadis yang menunjukkan bahwa Allah itu berbicara. Allah itu berbicara hakiki, betul-betul berbicara. Di sini menggunakan takallama. Dalam beberapa dalil berbunyi qala. Qala rabbukum. Contohnya adalah wa qala rabbukumud uni astajib lakum. Dan Rob kalian qala. Apa qala? Berkata. Ya. Takallama bil wahyi, Allah berbicara. Makanya ada nabi yang mendapatkan gelar kalimullah. Apa kalimullah? Nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah. Siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu berbicara. Berbicara beneran. Ya, berbicara beneran. Karena ada sebagian orang tidak percaya dengan hal ini. Takallama bil wahyi. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berbicara, menyampaikan wahyu, akhadatis samawatu minhu rajfah. Maka langit semuanya bergetar. Langit semuanya bergetar. Kenapa? Khaufan minallah. Karena takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan langit, gunung saja bisa hancur. Apa ayatnya? Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Al-Qur'an diturunkan di gunung, maka mereka akan hancur karena takut kepada Allah. Nah, ini manusia baca Al-Qur'an biasa-biasa saja. Saking hebatnya ya. Saking terlalunya. Saking terlalu. Langit itu begitu mereka mendengar wahyu Allah, maka bergetar wahyu langit tersebut, khaufan minallah. Itu langitnya. Nah, bagaimana dengan penghuni langit? Kalau tadi kan langitnya bergetar, bagaimana dengan penghuni langit? Fa idza sami'a dzalika ahlus samawat. Seandainya penghuni langit mendengar wahyu Allah tersebut, sa'iqu, maka semuanya akan pingsan. Wa kharru lillahi sujada, mereka pun akan tersungkur sujud semuanya kepada Allah. Siapa penghuni langit? Siapa? Malaikat. Bukan manuk emprit. Karena manuk emprit itu bukan di langit, di bawah, jauh. Penghuni malaikat ya para, penghuni langit ya para malaikat. Mereka semuanya pingsan, sujud semuanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fayakunu awwalu man yarfa'u ra'sahu Jibril. Aw fa yakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril. Maka yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah siapa? Malaikat Jibril. Makanya malaikat Jibril itulah malaikat yang paling mulia. Sebagaimana Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi yang paling mulia. Maka malaikat Jibril pun mengangkat kepalanya. Fayukallimuhullahu min wahyihi bima arad. Maka begitu malaikat Jibril mengangkat kepalanya, Allah sampaikan wahyu itu kepada Jibril. Disampaikan kepada siapa? Malaikat Jibril. Thumma yamuru Jibrilu alal malaikah. Kemudian setelah itu malaikat Jibril melewati para malaikat. Kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha. Setiap lewat di lapisan langit, maka malaikat Jibril ditanya sama malaikat yang ada di langit tersebut. Misalnya lewat langit ketujuh, maka ditanya malaikat Jibril sama para malaikat penghuni langit yang ketujuh, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang tadi disampaikan oleh Rabb kita wahai Jibril? Maka malaikat Jibril pun menjawab, "Qalal haq." Tadi yang disampaikan oleh Allah adalah firman-Nya yang hak, "Wa huwal aliyul kabir," dan Allah adalah Maha Tinggi dan Maha Besar. Fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril. Lalu malaikat yang ada di langit itu menirukan apa yang disampaikan oleh Jibril. Kemudian turun ke langit ke-6, hal yang serupa terjadi. Turun ke langit yang ke-7, turun ke langit yang ke-5, hal yang serupa terjadi. 4, 3, 2, 1. Fayantahi Jibrilu bilwahyi ila haitsu amarahullah. Maka terakhir malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah tadi kepada objek yang Allah perintahkan. Kalau Allah perintahkan disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka akan disampaikan kepada beliau. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar Jibril menyampaikan wahyu itu kepada Nabi Musa, maka akan disampaikan kepada Nabi Musa. Kalau Allah perintahkan untuk disampaikan kepada Nabi Isa, maka akan disampaikan kepada Nabi Isa, tergantung seperti apa Allah perintahkan malaikat Jibril. Itulah proses apa? Turunnya wahyu Allah Azza wa Jalla. Kesimpulannya apa? Tadi sama, malaikat saja takut sama Allah. Kalau malaikat saja takut sama Allah, masa kita tidak takut sama Allah? Tulis. Para malaikat yang merupakan salah satu makhluk terbesar. Para malaikat yang merupakan salah satu makhluk terbesar saja merasa takut kepada Allah, saja merasa takut kepada Allah, maka tidak layak untuk disembah. Maka tidak layak untuk disembah. Apalagi selain mereka. Apalagi selain mereka. Saya ulangi, para malaikat yang merupakan salah satu makhluk terbesar saja merasa takut kepada Allah, maka tidak layak untuk disembah, apalagi selain mereka. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan bab nomor 15 ini. Dan info yang saya dengar, kebanyakan kemarin sudah menghafal sampai bab ini. Bab berapa? 15. Nah, tadi saya lihat setorannya di sini, ternyata masih banyak yang belum menghafal bab berikutnya. Ya, baru ada sebagian yang melewati bab 15. Rata-rata baru sampai bab 15. Ya, masih sedikit yang menghafal bab sesudahnya. Padahal bab yang sesudahnya ini, ya, bab 16 itu adalah salah satu bab terpenting dalam kitab Tauhid. Karena banyaknya kekeliruan dalam memahami masalah ini. Bab 16 itu bab tentang apa? Syafaat. Banyak kekeliruan di situ. Maka saya tidak ingin menyampaikan bab ini kalau belum pada hafal. Ya, kalau belum pada hafal. Maka saya kasih kesempatan malam ini untuk menyelesaikan hafalan bab 16 dan bab 17. bab 16 dan bab 17. Insyaallah anak akan sampaikan bab 16 dan 17 besok pagi biidznillah azza wajalla. Malam ini konsentrasi untuk menghafalkan dua bab ini, 16 dan 17, silakan disetorkan. Jadi malam ini tidak ada kajian. Kita akan lanjutkan insyaallah besok pagi ba'da subuh biidznillah azza wajalla dengan waktu duha. Dua bab insyaallah kita sampaikan besok pagi. Karena target kita itu mudah-mudahan bisa memahami. Ya. Dan yang namanya belajar itu supaya paham perlu persiapan. Jadi kalau misalnya antum hadir ke sini itu blank. Blank, tidak ada persiapan apa-apa. Maka yang ilmu yang antum dapat pun enggak akan maksimal. Tapi kalau antum sudah hafal dalil-dalilnya, syukur-syukur antum mulai buka-buka syarahnya, itu akan lebih maksimal. Akan lebih maksimal biidznillahi azza wa jalla. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.